sengaja habis mandi tadi kita minta ampunan beberapa kesidah yang syahdu supaya Anda tahu itu yang membuat saya betah di Palembang. Dikit-dikit ke Palembang, dikit-dikit ke Palembang, di mana enggak betah? Di rumah, di mobil, di jalanan, di panggung, ya di kesidah ini terus Pak. Assalamualaikum kuliah terima kasih panjang umur. Amin. Dalam salat dan ibadah. Amin. Sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Front Pembela Islam Habib Mohsen bin Ahmad Al-Abbas, begitu juga kepada guru kita cendikiawan muda kita yaitu Al-Ustaz Sayyid Ali Hasan Al-Bahar. Dan juga kepada yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi kehadiran beliau di sini tentunya menjadi kehormatan dan kebanggaan kita semua. Kita doakan semoga mereka semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik saudara, pada jamaah yang mempunyai mobil pijak Innova yang hitam dengan plat B1666AAG harap dipindahkan karena ada yang mau keluar. Pijak Innova hitam B1666AAG harap dipindahkan. Terima kasih. Mobil ente kan, mobil servis, angkot itu. Teman-teman, selanjutnya, sebelum nanti kita mendengarkan sambutan-sambutan dan tausiah-tausiah dari guru-guru kita, dari tokoh-tokoh kita, dari tamu-tamu kita, maka di sini pertama-tama saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin, di mana saudara ada sebagian jamaah meminta supaya hari ini majelis taklim kita membahas tentang Karbalah, tapi dengan sangat menyesal saya menolak permintaan tersebut. Walaupun memang besok hari Senin adalah tanggal 10 Muharram, hari Asyura, hari di mana terjadinya peristiwa Karbala yang pernah kita bahas pada 2 tahun yang lalu di majelis ini. Tapi ada pengumuman. Sudah pernah dibahas. Ada pengumuman insyaallah ceramah saya tentang Karbala yang saya sampaikan 2 tahun lalu di majelis taklim kita ini akan diputar ulang secara utuh, secara lengkap, yaitu pertama di Radio Silaturahim AM 720. Jadi Anda tinggal setel Radio Silaturahim di gelombang AM 720, bukan SM, AM, Anda akan dapatkan radio silaturahim. Dan juga insya Allah akan diputar di Rasel TV. Frekuensinya kalau mereka yang menggunakan parabola yaitu di 3945. Frekuensi 3945 dengan simbol nilai 1500 dengan call VH. Jadi cukup Anda kali ini di frekuensinya, frekuensi 3945 simbol nilai 1500, call-nya di H. Nah, insya Allah Anda akan dapatkan dekorasi TV. Nah, waktunya hari Senin 3 November 2014, pagi akan diputar jam 8.30 dan akan diputar sekali lagi pada waktu malam jam 22. Jadi siapa yang ingin menyimak kembali, ingin mendengar kembali, Nah, silakan untuk mendengarkan radio Rasil atau Rasil TV besok hari Senin 3 November 2014. Satu hari itu dua kali putar. Pertama di waktu pagi 8.30, kedua di waktu malam jam 22. Nah, jadi itulah sebabnya hari ini saya tidak akan membahas soal itu, tapi tentu semangat Sayyidina Husain, putra daripada Sayyidina Ali, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sampai beliau berkorban yaitu di padang Karbala, semangat itu akan terus hidup dalam diri kita semua, di mana kita tidak akan pernah berhenti untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar apapun resiko yang akan kita dapatkan insya Allah. Sekarang langsung saja yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu keprihatinan, di mana tatkala umat Islam keberatan terhadap Hari Tanu yang dulu pernah dicawapreskan dan terhadap Ahok sebagai gubernur maupun wakil gubernur DKI Jakarta, juga terhadap Susi menteri wanita yang merokok dan bertato. Artinya kan umat Islam menyampaikan keberatannya, kok begini, protes, keberatan. Nah, tiba-tiba muncullah pernyataan-pernyataan nyeleneh yang sesat, menyesatkan. Ini yang kita harus clearkan sudah. Jadi begitu umat Islam protes, kenapa harus kamu dijawabkan? Ini kan Indonesia mayoritas Muslim, para Muslim tidak boleh dong menjadi pemimpin bangsa ini. Kemudian tak kalah Ahok jadi wakil gubernur, bahkan sekarang mau dipaksakan oleh Menteri Dalam Negeri untuk dilantik sebagai gubernur. Jadinya kamu ini mayoritas Muslim, kenapa harus dipaksakan Muslim untuk memimpin Muslim? Nah, kemudian begitu ada Menteri Perempuan, saudara, perokok, bertato, padahal seumur umur, saya melihat Menteri laki-laki yang merokok pun itu kalau di konferensi pers nggak merokok sudah. Ini over betul begitu, depan TV merokok saudara. Anda tahu saudara, itu iklan rokok saja, itu dalam undang-undang iklan rokok itu nggak boleh ditunjukkan bakal rokoknya. Iklan rokok, baik iklan gambar di baliho, iklan di surat kabar, di majalah, di televisi, tidak boleh menunjukkan bakal rokok. Apalagi bakar rokok itu dinyalakan, itu undang-undang. Lalu seorang menteri merokok di tempat terbuka, di media televisi, saudara, gua seorang wanita juga lagi. Kalau kemudian masyarakat muslim protes, ya wajar. Nah, cuman dia persoalan, begitu protes-protes ini muncul, lahirlah pernyataan-pernyataan nyeleneh. Mari kita lihat pernyataan-pernyataan tersebut, saudara. Pernyataan nyeleneh yang sesat menyesatkan. Satu, apa mereka bilang? Lebih baik presiden kafir, jujur dan adil, daripada presiden muslim, khianat dan zalim. Ini sering sekali kelompok-kelompok liberal bicara seperti ini, saudara. Sampai berpengaruh ke tengah-tengah generasi muda kita. Jadi apa mereka bilang, lebih baik presiden kafir, jujur dan adil, daripada presiden muslim, kianat dan zalim. Dan kagetnya saja, pernyataan macam ini mulai didukung oleh oknum-oknum kiai dan halaik. Enteng betul gitu namanya, lebih baik presiden kafir, jujur, adil, daripada presiden muslim, kianat, zalim. Jadi kelihatannya yang muslim ini udah berencek betul gitu sudah. Kelihatannya kalau kafir itu bagus betul gitu sudah. Terus yang kedua, kalau seorang gubernur kalau mereka bilang, lebih baik gubernur kafir, rajin dan bekerja keras, daripada gubernur muslim, korup dan malas. Oh, jadi sosial media mana ini? Ini menjadi menjadi apa namanya satu jargon kaum liberal yang kemudian berhasil mempengaruhi masyarakat awam umat Islam dan dengan sangat besar juga berhasil mempengaruhi segelintir oknum ulama dan kiai sehingga ulama kiai dan segelintir halaik tersebut ikut-ikutan memfatwakan bahwa orang kafir boleh memimpin orang Islam. Mulailah mereka manipulasi dalil dan mulailah mereka melakukan korupsi hujah. Hati-hati saudara, maka itu ini mesti dikelirkan, tidak boleh didiamkan. Yang ketiga, apalagi mereka bilang lebih baik menteri wanita perokok bertato tapi tekun dan cerdas daripada menteri wanita berjilbab tapi korup dan culas. Jadi dia bikin perbandingan-perbandingan yang tidak ilmiah, yang serampangan, saudara, dan tidak memenuhi daripada parameter suatu komparasi. Nanti kita lihat. Kenapa saya katakan pernyataan ini nyeleneh dan sesat menyesatkan? Karena kalau orang nanti sudah mengatakan lebih baik presiden kafir, jujur dan adil daripada presiden muslim, khianat dan zalim. Lebih baik gubernur kafir, rajin dan bekerja keras daripada gubernur muslim, korup dan malas. Lebih baik menteri wanita perokok bertato tapi tekun dan cerdas daripada menteri wanita berjilbab tapi korup dan culas. Kalau ini dibiarkan, lama-lama finishnya mereka akan menyatakan lebih baik jadi orang kafir, sukses dan kaya raya daripada jadi orang Islam, gagal dan miskin papa. Na'udzubillah min ini. Ini namanya penggiringan opini, penggiringan keyakinan, penggiringan sikap, dan ini sangat berbahaya. Maka itu saya ingatkan kepada semua pemuda khususnya dan teristimewanya para ulama dan kiai, entabihu, waspadalah engkau semua, jangan mudah ikut-ikutan, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, hakul tuqalbe, jangan sebenar-benar ditakwa. Jangan ada oknum ulama, oknum kiai, oknum halae yang membingungkan umat, bahkan bisa menyesatkan umat Islam. Ini pernyataan tidak benar, saudara. Nanti kita koreksi satu persatu supaya kita tahu bagaimana semestinya membuat suatu pernyataan, saudara. Jadi hati-hati. Kalau orang sekali lagi sama lagi, kalau orang sudah mengatakan lebih baik presiden kafir atau jujur dan adil daripada presiden muslim sampai syahadat dan zalim, kan kelihatannya benar gitu, saudara. Kelihatannya benar, saudara. Nah kemudian apa lebih baik gubernur kafir tapi rajin dan kerja keras daripada gubernur muslim tapi korup dan malas? Lebih baik menteri wanita perokok bertato tapi tekun dan cerdas daripada menteri wanita berjilbab tapi korup dan culas? Saudara, ini perumpamaan semua memposisikan kaum muslimin berencet betul, memposisikan kaum kafir mulia betul, saudara. Langsung atau tidak langsung, saudara, pernyataan dengan perbandingan seperti ini, saudara, itu telah melecehkan keislaman seorang muslim. Dan dia mengambilkan bahkan membanggakan kekafirannya orang kafir. Seolah-olah apa-apa itu kekafiran. Yang penting baik, jujur, adil, gak apa-apa orang kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pernyataan sesat menyesatkan. Ini pernyataan berbahaya. Nanti besok orang akan mengatakan, wah kalau begitu lebih baik dari orang kafir saja. Yang penting sukses dan kaya. Daripada dari orang Islam miskin, daripada dari orang Islam gagal, daripada dari orang Islam tidak sukses. Ini pernyataan sesat menyesatkan. Tidak boleh diiyakan atau diaminkan oleh umat Islam, apalagi oleh kelompok yang dianggap ulama, kiai, habaib, tokoh Islam, haram kalau ini diaminkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Pertanyaan saya, kalau memang perbandingan ini tidak didasari oleh titik kukut terhadap Islam, saudara, ini pernyataan didasarkan kepada kebencian terhadap Islam. kebencian kepada musyrik. Luar biasa ini kebenciannya. Kalau memang tidak didasarkan kepada kebencian, kenapa tidak dibalik? Mari kita lihat, kenapa tidak bisa balik pernyataan? Satu, kalau tadi dia katakan, lebih baik presiden kafir, jujur dan adil, daripada presiden muslim, dianggap dan balik. Kenapa tidak dibalik? Lebih baik presiden muslim, jujur dan adil, daripada presiden kafir, dianggap dan balik. Udah kafir, dianggap balik. Kenapa tidak dibikin pernyataannya begini? Kenapa tidak dibalik, saudara? Baik, yang kedua. Tadi mereka mengatakan, lebih baik gubernur kafir, rajin dan bekerja keras, daripada gubernur muslim, korup dan malas. Kenapa tidak dibalik? Lebih baik gubernur muslim, rajin dan bekerja keras, daripada gubernur kafir, korup dan malas. Saya tanya, gubernur kafir yang korup ada tidak sih? Ya. Siapa bilang tidak ada, saudara? Banyak. Justru yang korupsi gila-gilaan di negeri kita dikasih semua. Betul. Itu uang negara triliun-triliunan di BRI. Itu evitansi lalu uang negara sekarang triliun-triliunan. Itu muslim atau kafir? Kafir. Yang pikir orang kafir bersih. Seolah-olah yang muslim yang faktor yang rejek. Kenapa tidak dibalik? Lebih baik gubernur muslim, rajin, dan bekerja keras daripada gubernur kafir, korup, dan malas. Kenapa kok isu yang seperti dia katakan lebih baik gubernur kafir, rajin dan kerja keras daripada gubernur muslim, korup dan arab? Ini ungkapan menunjukkan kebencian kepada Islam, permusuhan terhadap umat Islam, dan ini menyesatkan kaum muslim. Tidak boleh untuk kita lihat. Saya akan berkata, khususnya kepada oknum-oknum ulama, oknum-oknum kiai, oknum-oknum habaib yang coba-coba memberikan fatwa sesat menyesatkan dan mengatakan orang kafir boleh untuk menjadi pemimpin bagi umat Islam dengan alasan si kafir yang jujur lebih bagus daripada si muslim yang tidak jujur. Anda sudah terpengaruh dalam pemikiran liberal yang menyesatkan kaum muslimin, dan ini tidak akan pernah kami biarkan. Demi Allah, demi Allah, para ulama, para habaib, para kiai yang dari para rasul anbiya, wajib untuk melindungi akidah umat Islam daripada pernyataan-pernyataan yang sesat menyesatkan, yang bisa merontokkan iman kaum muslimin. Baik, yang ketiga, mereka mengatakan lebih baik menteri wanita perokok bertakut tapi tekun dan cerdas daripada menteri wanita berjilbab tapi korup dan culas. Kenapa tidak dibalik? Saya tanya, kenapa tidak dibalik? Lebih baik menteri wanita berjilbab yang tekun dan cerdas daripada menteri wanita perokok bertakut yang korup dan culas. Kenapa tidak dibalik, saudara? Jadi ini sengaja. Pernyataan ini kita balik, kita tunjukkan kepada Tuhan. Saya hanya ingin mengulik, sebetulnya pernyataan-pernyataan yang mereka buat didasarkan kepada dikit, bubuk, cengki, benci kepada Islam, sudah. Nah, kalau pernyataan ini keluar dari mulut orang kafir, kita tidak kaget. Tapi kalau ini pernyataan keluar dari mulut umat Islam, kita kaget. Kalau keluar dari mulut oknum kafir, kiai, lebih kaget lagi, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan coba-coba terpengaruh, saudara, dengan pernyataan-pernyataan yang nyeleneh, yang sesat dan menyesatkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Nah, sekarang kita bicara metodologi perbandingan. Saudara, kalau kita ingin membandingkan dua benda, itu mesti seimbang. Istilahnya apple to apple. Tidak boleh tidak seimbang, saudara. Contoh, mari kita lihat. Perbandingan itu harus apple to apple. Istilahnya begitu, saudara. Maksudnya apa seimbang? Contoh, apel laut lebih harum daripada apel Thailand. Itu seimbang. Sama-sama buah apel. Jangan Anda menyebut apel malang lebih harum daripada terasi. Saya bertanya, tahu nggak ini perbandingannya? Oh. Apel sama apel, terasi sama terasi. Umpamanya terasi Indramayu lebih sedap daripada terasi Jakarta. pertandingan tadi, balik kita lihat saudara. Mana lebih baik? Presiden muslim yang jujur dan adil atau presiden kafir yang jujur dan adil? Ini kita bikin cerita nih. Bedanya yang satu muslim, yang satu kafir. Sama-sama jujur, sama-sama adil. Yang satu kafir, yang satu muslim. Mana lebih baik? Muslim. Muslim. Nah, kami membandingkan muslim yang korup, bandingkan juga dengan kafir yang korup. Betul. Mana lebih bagus? Muslim yang korup atau kafir yang korup? Dua-duanya sama-sama jelek. Dua-duanya sama-sama jelek. Cuma muslim yang korup masih lebih bagus. Masih ada Islamnya sudah. Jadi jangan kita ngawur. Jadi kalau bandingin apel sama apel, terasi sama terasi, minyak wangi sama minyak wangi, kotoran sama kotoran. Jangan dibalik. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Maka itu kita mesti katakan lebih baik presiden muslim jujur dan adil daripada presiden kafir jujur dan adil. Walaupun untuk kafir jujur dan adil, orang yang muslim ada yang jujur dan adil kok. Sudah tentu yang muslim jauh lebih baik daripada yang kafir. Yang kedua, mestinya kita buat lebih baik gubernur muslim rajin dan bekerja keras daripada gubernur kafir rajin dan bekerja keras. Sama-sama rajin, sama-sama bekerja keras, cuma bedanya yang satu muslim, yang satu kafir. Mana yang lebih baik? Muslim. Mana yang lebih baik? Muslim. Tekun dan cerdas daripada menteri wanita rokok bertakut tekun dan cerdas. Sama-sama tekun, sama-sama cerdas. Yang satu berjilbab, santun, rapi, gak merokok. Yang satu udah gak pakai jilbab, bertakut, merokok. Mana lebih baik? Jilbab. Atau tidak berjilbab? Jilbab. Takbir Allah Akbar. Sallu ala nabi Muhammad sallallahu. Pertandingan begini saudara. Kadang-kadang di kabinetnya umat Islam dibodohi dengan perbandingan-perbandingan yang menyesatkan. Lebih baik presiden kafir, kalau itu tidak adil, presiden presiden yang korup, enaknya dia ngomong sudah. Apa kau pikir presiden muslim yang jujur tidak ada? Apa kau pikir orang muslim yang cerdas tidak ada? Apa kau pikir orang muslim yang pekerja keras tidak ada? Sudah, jangan kau banggakan dulu. Kalau ada orang kafir dari gubernur rajin, pekerja keras, terus kita lecehkan bangsa kita. Bangsa Indonesia ini rajinnya luar biasa sudah. Anda jangan tiap di atas dulu jadi pejabat. Anda jalan tiap pagi ke pasar induk, ke Kramat Jati. Anda datang itu ke pasar Palmera. Anda datang ke pasar-pasar tradisional. Jam 12 malam sudah duduk dia dagang untuk mencari rezeki sudah. Orang masih tidur, dia sudah duduk, dia kerja sampai pagi. Kadang-kadang sampai sore. Ini membutuhkan bangsa Indonesia muslim, rajin, bekerja keras, bukan pemalas sudah. Takbir Allahu Akbar. Rajin itu pikir orang Islam semua goblok. Goblok. Bandingin muslim yang malas bandingin sama kafir yang malas juga. Betul. Kafir yang malas banyak enggak? Banyak. Kami tidak akan pernah biarkan orang kafir untuk memimpin kaum muslimin, saudara. Kami tidak peduli kalau ada oknum MUI, oknum imam masjid, oknum habib, oknum kiai yang dimanfaatkan untuk menampakkan supaya dirinya bisa diterima sebagai pemimpin dari kalangan Islam Jakarta, saudara. Karena itu saya ingatkan kepada para ulama, kiai, habaib, jangan mau diadu domba, jangan kau mau jadi stempel orang kafir. Jangan kau biarkan dirimu menjual ayat-ayat Allah hanya untuk kesenangan duniawiyah semata. Ittaqullah, takutlah engkau sekalian kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan engkau menjadi daripada budak hawa nafsu dan budak orang-orang kafir untuk meraih kekuasaan. Itu saya menanyakan di sini semua. Siap untuk bersama-sama melancarkan Ahok? Siap. Nanti kalau Pak Ahok dilantik juga bagaimana? Mencapai-capai berdua kita dilantik. Karena kan untuk dilantik kan orang dia. Karena sekarang DPRD dikuasai sama dia. Saudara tidak usah khawatir. Sekarang ini lagi ngetren DPR tandingan. Iya. Ada ketiga tandingan. Ada ya? Ada. Besok kita bikin gubernur DKI tandingan. Dibagikan ke seluruh masyarakat. dan sanitanya yang sudah dapat sementara tersebut, tolong diperbanyak sebagai andil jihad Anda di dalam menyampaikan dan hak kepada masyarakat. Ini dijaga. Dan bagi mereka yang tidak mendapatkan senaran, silakan buka web FPI www.fpi.org.id atau buka web pribadi saya www.habibrizek.com. Risiknya dengan Z-I-E-Q. Jadi silakan Anda buka, di sana ada dalam Qur'annya lengkap dengan ayat dan terjemahnya. Anda boleh print out, Anda perbanyak, bagi-bagi ke seluruh umat Islam. Sudah kita tahu. Jadi nanti di hadapan Allah, di peradilan Allah, kita bisa menyampaikan kepada Allah mengadainya wajib. Ya Allah, kami sudah laksanakan kewajiban. Soal berhasil dan berhasil itu urusan Allah. Fa'idha asamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Nah itu yang saya sampaikan. Ya baiklah, hari ini saya sepintas dalam saya. Setelah itu kita akan dengarkan tausiah dari para sahabat dan guru-guru kita. Dari Al-Quran tentang haramnya orang kafir memimpin umat Islam. Satu, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Antara lain surat Al-Imran ayat 28 dan surat An-Nisa ayat 144 dan surat Al-Maidah ayat 57. Secara eksplisit dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga ada larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, walaupun si kafir itu kerabat kita sendiri, saudara. Walaupun itu ayah kandung kita, walaupun itu saudara kandung kita, walaupun itu anak kandung kita, tapi kalau dia kafir, tidak boleh kita jadikan sebagai pemimpin, saudara. Silakan baca surat At-Taubah ayat 23 dan surat Al-Mujadilah ayat 22. Yang ketiga, Al-Quran bahkan melarang menjadikan orang kafir sebagai teman setia. Jangankan jadi pemimpin, jangankan jadikan pelindung, saudara, jadikan teman setia tidak boleh. Teman biasa siap, tapi teman setia tempat kita menyimpan rahasia. Haram. Tidak boleh, saudara. Silakan Anda baca surat Al-Imran ayat 118 dan surat At-Taubah ayat 16, saudara. Yang keempat, Al-Quran melarang saling tolong menolong dengan orang kafir yang sekiranya akan merugikan umat Islam. Jadi kalau kita tolong menolong dengan orang kafir, tidak merugikan umat Islam, boleh. Jaga keamanan, jaga ketertiban, membangun negara, silakan, saudara. Tapi kalau tolong menolong dengan orang kafir yang merugikan umat Islam, haram. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 86 dan surat Al-Muntahana ayat 13. Kemudian yang kelima, Al-Quran juga melarang mentaati orang kafir untuk dia menguasai kaum muslimin. Tidak boleh. Sebagaimana tertera dalam surat Ali Imran ayat 149 dan 150. Yang kedua, saudara, bahkan Al-Quran melarang memberi peluang sekecil apapun kepada orang kafir sehingga dia bisa menguasai umat Islam. Tidak boleh. Tidak boleh memberikan sedikit peluang kepada orang kafir yang dengan peluang tersebut dia menguasai umat Islam, dia akhir umat Islam, dia jadi umat Islam. Haram. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 141. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran juga memvonis munafik kepada muslim yang menjadikan kafir sebagai pemimpin. Silakan buka kemudian Allah katakan mereka munafik. Kemudian yang kedelapan, di dalam Al-Quran Allah juga menyatakan zalim terhadap muslim yang menangkap orang kafir sebagai pemimpin. Silakan buka surat Al-Ma'idah ayat 51. Kemudian saudara, yang kesembilan, Allah juga menyatakan fasik kepada orang Islam yang menangkap orang kafir sebagai pemimpin. Lengkap sudah, Allah sebut munafik, Allah sebut zalim, Allah sebut fasik. Silakan buka surat Al-Ma'idah ayat 80 dan 81 sudah. Yang ke-10, Allah memfonis sesat. Kalau tadi sudah munafik, zalim, sudah tidak tambahan lagi deh. Allah nyatakan sesat orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Silakan buka surat Al-Mumtahanah ayat 5 sudah ada. Yang ke-11, Al-Quran mengancam azab bagi yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau teman setia. Ada azab setelah Allah katakan mereka sesat, mereka fasik, mereka zalim, mereka munafik. Allah katakan mereka akan mendapat azab. Silakan buka surat Al-Mujadilah ayat 14 dan 15. Dan kemudian saudara, di bagian 12 Allah menegakkan umat Islam doa supaya dibaca tiap hari, supaya kita tidak menjadi sasaran fitnah bagi orang kafir. Saudara, kita baca di mana bunyi doanya, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Kita lagi mohon kepada Allah, jangan sampai kita ini menjadi sasaran fitnah orang kafir, tapi kita sendiri yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin yang besok kerjaan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong dicatat, kalau ada seorang anak gadis muslimah punya ayah, punya paman, punya saudara, punya wali kafir semua, apa boleh jadi wali nikah? Siapa yang jadi wali nikah? Hakim. Tolong dicatat, orang kafir, kafir jadi wali nikah buat anak kandungnya saja haram. Haram. Bagaimana jadi pemimpin? Bagaimana menjadi wali wilayah? Bagaimana menjadi wali negara? Bagaimana menjadi wali suatu kota? Bagaimana menjadi wali suatu daerah? Haram. Ini anak kandungnya yang mau nikah anak kandungnya saudara. Dia bapak kandung. Kafir, enggak boleh jadi wali. Kalau si kafir saja enggak boleh jadi wali nikah untuk anak kandungnya sendiri, apalagi si kafir jadi wali orang yang beriman, wali suatu daerah, wali suatu wilayah, wali suatu provinsi, wali suatu negara. Haram. Nah, jadi kalau ada oknum kiai, oknum habib, saudara, yang seenaknya mengatakan orang kafir boleh jadi pemimpin bagi orang beriman, besok anak hadisnya kalau kawin suruh orang kafir lagi jadi wali. Sembahyangan ini sudah, apa mereka tidak kerja? Dan kalau kau tidak ngerti tinggi, tidak ngerti syarat, jangan kau bicara tinggi. Jangan, sudah, kau ngertinya hadis, kau ngurusin hadis, jangan bicara tinggi. Kau ngertinya tafsir, kau ngurusin tafsir, jangan soal tinggi. Jangan, karena ilmu fikih berbeda. Ilmu fikih berbeda, tidak sembarangan orang mengeluarkan fatwa sudah. Jangan mengatakan kau yang tertakdir hadis, yang satu yang tertakdir Quran, terus persenaknya untuk memberikan fatwa dalam bidang tinggi. Ini urusan tinggi sudah, tidak boleh. Ini urusan kepemimpinan, urusan akal Islam yang tidak boleh sembarangan kita mengeluarkan fatwa sudah. Jadi biarkanlah kau jadi penonton yang baik saja. Biarkan para baik, para ulama yang sedang berjuang untuk menolakkan akal dari pemimpin, kau doakan saja. Kalau kau tidak berdoakan, tutup mulut, diam. Lu udah tidak berhukum, tidak berdoakan, emang apelasi Ahok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kepada negeri yang berimbang. Ini yang tadi kita sudah tayangkan. Tolong diperbanyak. Dan jamaah juga silakan mendapat sembahan ini perbanyak bagi-bagi kesilapan. Islam, saudara. Kesian umat Islam. Mereka di bawah banyak gak ngerti. Mereka di bawah banyak gak tahu. Kalau orang kafir itu gak boleh jadi pemimpin orang Islam. Kesian mereka tidak tahu. Kesian mereka tidak ngerti. Yuk mari sama-sama kita berjuang untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Insya Allah. Nah, menutup dari saya, saudara. Ahok mengumpulkan kiai-kiai, ustaz-ustaz di balai kota. Kemudian Ahok curhat. Kemudian mulailah dia bicara. Udah gitu, yang jadi jubirnya kiai ini, saudara. Nah, itu kiai itu ngomong kepada wartawan, kata Ahok begini. Jadi artinya kiai jadi jubirnya Ahok. Apa? Kata Ahok. Ya, kalau saya bisa dapat hidayah, jangan salahkan saya. Hidayah itu kan dari Allah. Kalau saya dapat hidayah, jangan salahkan saya. Ini kalimat kurang aja. Sudah. Allah maha tahu, Ahok gak kasih hidayah. Mungkin kalau masuk Islam, cuma empat motor-motor yang Islam doang. Nah, kan Allah maha tahu. Dan kalau besok Allah tahu dia manfaat buat Islam, mungkin malah akan kasih dia hidayah untuk masuk Islam. Tapi kalau Allah tahu itu yang berkata yang umat Islam, kenapa yang dikasih Islam? Jadi jangan intervensi urusan Allah sekarang buat Allah. Terus Ahok bilang, ya saya kan mau, apa namanya, berusaha untuk cari hidayah. Tapi saya ke masjid tidak boleh. Sekarang saya jadi wakil gubernur, mau ke masjid ke masjid, ditolak ke masjid ke masjid. Ya jelas ditolak, kalau belum kafir. Tapi dia dulu, ya kalau saya ditolak, kapan saya dapat hidayah? Jadi jangan salahkan saya juga kalau saya dapat hidayah. Dia jangan bersilap lidah. Kalau betul dia mau cari hidayah, kalau betul dia ingin menelusuri hidayah, kalau betul dia mau cari kebenaran, enggak mesti dengan kemiskin, saudara. Dia bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang A'adzim yang lembut. Dia bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang Ustaz Ali bin Ilham yang santun. Dia bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang Ustaz Yusuf Mansur, saudara, yang bisa membuka kasetnya bebas dijual di mana-mana, di YouTube gratis untuk didengar, saudara. Kalau dia berkata tentang Islam, bisa tidak? Bisa. Aku mesti ke masjid? Bisa. Kenapa kamu tidak dengar? Kenapa kamu tidak menelusuri? Kenapa kamu tidak cari? Dasar ini kutil babi. Masih nyalain-nyalain Allah, saudara. Dan Allah maha tahu. Kalau Allah lihat besok, bahwa si Ahok itu manfaat, masuk ke dalam Islam, Allah akan kasih dia hidayah. Tapi kalau Allah maha tahu, ini kalau masuk Islam, cuma buat motor-motor yang orang Islam. Nama nama yang cukup ini Islam sudah. Allah tak akan kasih hidayah. Insya Allah. Kira jelas tidak? Ya. Kemudian dia ngomong lagi. Saya dengar itu FPI Islam apa sih yang beliau? Nah, untuk menjawab ini yang saya menjadikan untuk arahan saya. Alhamdulillah, saudara Ahok dan seluruh pejabat negara Republik Indonesia serta seluruh anggota dewan baik di pusat sampai ke daerah, dengarkan baik-baik. Alhamdulillah, Front Pembela Islam bukan PO-A-A-D-U-I. Tolong dicatat, FPI bukan PO-A-A-D-U-I. Saya ulangi sekali lagi, FPI bukan PO-A-A-D-U-I. Kalau Anda mau tahu apa, siapa PO-A-A-D-U-I, Anda buka Google, Anda tulis PO-A-A-A-N-T-U-I, di sana akan Anda lihat siapa itu PO-A-A-D-U-I, saudara. Jadi nanti Anda pulang, Anda boleh lihat siapa itu PO-A-A-D-U-I, saudara. Tidak sempat saya masukkan kemarin, saudara. Siapa itu PO-A-A-D-U-I, saudara? PO-A-A-D-U-I ialah Laskar Cina Kafir Indonesia yang dibentuk oleh penjajah Belanda. Dulu Belanda waktu menjajah membentuk Laskar Cina, orang-orang kafir yang setia kepada Belanda. Tugasnya mengambil upeti dari petani-petani pribumi. Tugasnya memeras rakyat-rakyat pribumi. Sudah untuk diambil kekayaan yang disetorkan ke Belanda. Tugas kalau ada pribumi yang menantang, bunuh, bunuh. saya, kenapa pemerintah Republik Indonesia tidak memasukkan Pak Antri dalam sejarah kemerdekaan Indonesia? Kenapa PKN disebut pengkhianatan? Kenapa pengkhianatan Pak Antri tidak diakunkan, tidak diceritakan? Kenapa? Cina-Cina kafir yang Belanda, mereka membentuk Laskar Cina Indonesia untuk membantai pribumi. Ini adalah fakta segala. Dan tolong lihat Western Link, saudara. Begitu membantai umat Islam di Makassar, begitu dia berada di Jakarta dan di Jawa Barat, dikejar oleh tentara Indonesia, saudara. Tapi akhirnya Poh Antri yang meneruskan Western Link lewat Sanford, Jakarta Utara, Ancol. Dulu disebut Sanford, sudah. Dari sana diselundupkan Western Link, dilarikan dengan pesawat kecil untuk menuju Singapura, sudah. Cina kafir pengkhianat, Western Link itu pembantai umat Islam Indonesia. 50 ribu pemuda Makassar dibantai oleh Western Link. Ternyata Antri Laskar Cina Indonesia di zaman penjajahan Belanda membantu Western Link. Dan Antri ikut melakukan teror di Jawa Barat, sudah. Melakukan penculikan dan pembunuhan. Dan tolong nyadar di tahun 1945, begitu Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, Antri di Sumatera Utara berangkat, sudah. Cina-Cina di Medan angkat senjata, tidak mau masuk di NKRI. Poh Antri di wilayah Belaraya, Tangerang, berontak, saudara. Tidak mau mereka masuk di NKRI. Akhirnya, saudara, umat Islam marah. Terjadi perang di Belaraya. Berapa banyak Cina-Cina Laskar kafir yang dibunuh oleh masyarakat, saudara. Ini sejarah. Saya mau tanya, di pelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia di sekolah, ada tidak? Nah. Kenapa disembunyikan? Kenapa disembunyikan? Ada biasa pemerintah. Jadi jangan mentang-mentang sekarang kau kaya raya, ini Cina-Cina kafir, saudara, sudah kuasai ekonomi, sekarang dia kuasai politik, dia merasa dirinya bersih, setia kepada bangsa, nasionalisme yang tidak diragukan, omong kosong! Maka itu saya tidak kepada pemerintah. Anda tahu dulu, saudara, makanya jangan kaget. Kenapa di zaman Soeharto dulu Cina dibatasi, saudara? Enggak boleh sembarangan untuk jadi pejabat. Karena Soeharto paham. Mereka banyak mengkhianati republik, membantu Belanda, membantu Jepang, membantu PKI, saudara. Maka itu dilarang oleh Soeharto. Jangan menyalahkan Soeharto. Soeharto sudah mengambil satu sikap yang tepat. Kenapa? Mereka-mereka patut dicurigai. Orang-orang kafir ini ingin mencaplah Republik Indonesia ini, sudah. Begitu kasih tahu kamu, kau belajar dulu soal Poh Antri. Jadi FPI bukan Poh Antri. FPI milik Republik Indonesia, FPI milik umat Islam Indonesia, FPI bukan pengkhianat, FPI berjuang untuk umat Islam Indonesia, berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara. Tolong cari, alhamdulillah. Arab Turiyatul Rasul datang ke Indonesia dan hari pertama mereka datang bukan sebagai penjaga, mereka datang sebagai penyebar Islam. Kemudian mereka membawa dengan bangsa Indonesia, mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia sampai anak-anak mereka, saudara, itu yang kita kenal dengan Wali Songo. Mereka adalah Arab yang menyebarkan luas Islam di Indonesia, saudara. Nggak sampai situ, mereka kaya sama anak-anak sultan-sultan raja-raja pribumi dan kemudian mereka menjadi sultan-sultan Islam yang sangat dicintai oleh bangsa Indonesia. Betul? Dan begitu Belanda datang, mereka melakukan perlawanan, sudah. Tidak ada mereka yang membantu Belanda. Semuanya melakukan perlawanan. Habaibnya, ulamanya, seperti di Borobudur, Imam Bonjol, Tengku Umar, di mana-mana, semua angkat senjata melawan penjaga. Saya punya ayah almarhum, saya Husein bin Muhammad Syahab, saudara, dulu ditangkap oleh Belanda. Kenapa ditangkap, saudara? Karena ayah saya bekerja di Palang Merah Belanda, menyiapkan perbekalan. Tapi di waktu-waktu tertentu, perbekalan dari gudang Belanda tersebut, ayah saya keluarkan untuk para gerilyawan saudara, untuk pasukannya Kiai Haji Nur Ali di Bekasi. Jadi begitu ini terus berlanjut, ya kerja dengan Belanda. Saya punya ayah bahasa Belanda ini cukup baik, cukup bagus. Dia gagal punya Belanda, tapi perbekalan Belanda kemudian terus diberikan kepada gerilyawan saudara. Akhirnya ada pengkhianat yang membocorkan itu kepada Belanda. Saya punya ayah gagal dari depan pintu rumah sampai ke penjara di Kalimalang, saudara, diseret dengan jeep, diikat dengan tambang, diseret dengan jeep, dibawa itu ke Kalimalang, saudara. Saya tidak usah cerita kakek, saya tidak usah cerita datuk, baru cerita ayah saya, saudara. Ayah kami itu berpengkhianat, berjuang melawan Belanda, saudara, berjuang membela para gerilyawan, saudara. Akhirnya difonis hukuman mati. Begitu hendak dihukum mati, saudara, semua pasukan gerilyawan Kiai Haji Nur Ali, siapa tidak kenal, ulama di Bekasi, ulama di Betawi, ulama yang menjadi pejuang, ulama yang menjadi pahlawan nasional, saudara, beliau kerahkan itu gerilyawan-gerilyawan untuk menyerbu itu penjara yang dari dalam juga berontak, saudara, dan akhirnya berhasil seluruh tahanan melarikan diri di malam itu, saudara. Dan ayah saya begitu lari tertembak bagian pantatnya, luka, menyemburkan diri ke Kalimalang Bekasi, diselamatkan oleh para gerilyawan Kiai Haji Nur Ali, dan akhirnya cacat seumur hidup, jalannya pincang karena tembakan di bagian pantatnya, saudara. Jadi akhirnya saya cuma mau kasih tahu, saudara, kami beda dengan Pak Antui. Kami bukan Pak Antui. Habaib itu di Indonesia berjuang, habaib itu di Indonesia menyebar Islam, saudara. Jadi jangan coba-coba sudah orang-orang macam Ahok, apa yang mendukung Ahok, terus ini membesar-besarkan dasarnya Cina kafir di Indonesia. Mereka pengkhianat, mereka yang membantai pribumi, mereka yang merusak Islam. Sekarang mereka berbicara kebangsaan, mereka berbicara nasionalisme. Kami Habaib bukan hanya bicara, dari dulu sampai saat ini kami sudah berpikir, kami cinta agama, kami cinta negara, kami cinta bangsa. Mereka banyak dibunuh, mereka banyak dihabisi oleh Belanda, saudara. Mereka tidak khianat kepada republik ini, saudara. Sama gitu, saya minta semua jamaah di sini dan mereka yang mendengarkan siaran radio silaturahim, silakan buka komputer Anda, buka Google Anda, tulis Poh Antwi. Di sana akan Anda lihat, saudara, siapa itu Poh Antwi, kemudian siapa itu, yaitu tokoh-tokohnya. Ada seorang tokoh Poh Antwi, dibuat buku ini ada pahlawan, saudara. Itu jekekan itu, saudara. Dianggap pahlawan, padahal dia orang Pak Antwi. Dia yang meloloskan Westerling. Dia yang melakukan pembantaian, saudara, terhadap umat Islam. Korbannya Pak Antwi, hari ini, saudara, yang lanjut usia masih ada. Dulu di kelompok kota, itu jalan gajah, mana? Hayang buruk, itu markasnya Pak Antwi. Coba-coba orang Islam, saudara, masuk ke sana tanpa izin mereka, dihabisi. Iya, waktu itu FPI belum ada. Kalau FPI belum ada, kita sembelih mereka semua. Jangan-jangan kurang aja, sama bangsa Indonesia. Betul? Kalau itu saya serukan, saudara, sudah waktunya kepada seluruh pejabat negara Republik Indonesia, kepada seluruh anggota dewan dari pusat sampai ke daerah, sudah waktunya kembalilah Anda kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ditulis, Presiden Indonesia harus pribumi. Bahkan dalam piagam Jakarta ditambahkan harus pribumi dan harus beragama Islam. Itu Undang-Undang sudah bagus, kenapa kau hapus? Kenapa kau hapus, diganti Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia? Selesai. Apakah orang kafir dari luar negeri dan warga negara Indonesia bangsa hari terus boleh jadi presiden? Tidak boleh. Periksa dulu nasionalisme kebangsaannya. Periksa dulu cintanya kepada bangsa dan negara Indonesia. Nama itu kita minta balikin lagi di tuan tuan. Tulis dalam Undang-Undang Dasar, Presiden Republik Indonesia harus pribumi asli beragama Islam. Saya nomor satu yang mendukung aturan itu, saudara. Gara-gara diubah warga negara Indonesia, akhirnya Cina kafir boleh jadi presiden, saudara. Gara-gara diubah, saudara, akhirnya musuh Islam boleh, musuh bangsa ini boleh jadi presiden, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Undang-undang dasar 1945, peninggalan para founding father, peninggalan para pendiri bangsa ini, diobok-obok, saudara. Diobok-obok saat reformasi. Dulu dan kemudian Fatima, tidak ada kata demokrasi. Sekarang banyak kata demokrasi. Dulu dan kemudian Fatima, tidak ada ekonomi liberal. Sekarang dan kemudian Fatima, ada ekonomi liberal, saudara. Maka itu saya seru gak? Seluruh bangsa Indonesia, mari kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang dijiwai oleh piagam Jakarta Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, apa anda itu orang kafir jadi presiden? Apa anda itu orang kafir jadi presiden? Apa anda setuju kalau presiden Indonesia harus beragama Islam? Setuju tidak? Sallallahu alaihi wasallam.